bersama Bang Dura Live Music. sebentar. Ini dari tim mana ini? Awebar kok munggah, Bang. Pres! Pres! Yang sebelah sini dari tim mana? Sama. Kok dewe-we? Fana sing. Oke, sekarang kalian berlima tak ajak goyang oplosan. Setuju ya, Bro ya? Eh, mau Mas Endi? Bojone nesu. Bojone Endi. Bange amu kayak bagian kidang, tok-tok ya. Maaf. Ana cukup-cukup ana apa, Dok? Amit. Mikir Mas, mikir Mas, mikir Mas. Bojone sing ndi, bojone? Saya untuk adik-adik Vanessa ini bisa berbaris dulu ya, karena ini mau berjoget-joget aublausan. Berarti